sama-sama suka, sama-sama senang, sama-sama cinta, sama-sama sayang. Mama, ku panggil mama, tentu saja bagi dirimu yang ku sayang selalu. Sama-sama cinta, sama-sama.